Kalau anak-anak gadis sekarang enggak nyambung. Kenapa? Karena mereka ngaji pakai ikro, a, bataba, batata, basaba. Nah, Pak Ustadz, ini anak saya namanya Abdul Somad. Ini alif-alif. Ini beras satu kaleng. Saya di kampung ngaji dikasih beras sama minyak lampu. Yang di ujung rotan dibelah empat. Nanti kalau anak saya bandel, nakal, jahat, pukullah dia Pak Ustadz. Saya ikhlas dunia akhirat. Saya sangka basa-basi. Rupanya serius. Begitu mak saya pulang, kakak-kakak senior ribut-ribut. Saya baik, saya diam. Saya memang dari kecil baik. Wah, guru ngambil rotan, dia pukul semua kelopak, kena semua. Saya pun kena. Ngadu ke rumah, "Ma, tadi dipukul guru, mau ditambah lagi?" Begitu mendidik anak. Kenapa anak sekarang banyak kurang ajar? Begitu anaknya ngadu, dia datang kumpul tiga orang tua, komisi perlindungan anak, dibantu polisi memenjarakan guru. Akhirnya guru sekarang enggak berani buat apa-apa. Murid merokok ribut, bantai suka hati kalian. Yang penting saya 3D, datang, duduk, diam, dapat duit. Guru sekarang ditekan luar biasa. Saya tidak setuju dengan guru yang mukul murid. Guru stres, di rumah bertengkar dengan istri, di sekolah nempeleng. Itu guru enggak betul, tapi jangan semua guru. Sedangkan Abdul Somad dulu yang dipukul, yang ditempeleng pakai rotan, tidak semuanya jadi orang. Kawan-kawan saya tak semuanya jadi orang. Banyak juga yang jadi setan, jadi hantu. Apalagi zaman sekarang. Ini yang merusak. Yang merusak kepala Abdul Somad ini. Kepala Abdul Somad ini yang merusaknya enggak banyak. Bisa dihitung dengan jari. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Oga, Pak Raden. Anak saya sekarang, oh, yang merusak Wonder Woman, Spiderman, Catwoman, Batman, semuanya nakal. Batman kan baik, apa baik? Sempaknya di luar. Mana baik? Tak sopan. Celana panjang. Nanti kalau di kamar anak ibu ada gambar Batman, Wonder Woman, kasih pakai kain songket. Kita di bumi Melayu harus pakai songket. Nanti anaknya pulang sekolah, "Loh, Wonder Woman, Spiderman kok wis pakai songket iki?" Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini semua merusak. Datang dari India, namanya Little Krishna. Datang dari Jepang, Naruto. Datang dari sungai, dari laut, naik ke atas, Godzilla. Datang dari atas, dari planet, alien. Yang agak baik dari Malaysia, Upin Ipin. Itu pun ada yang jahat satu, Bang Saleh, bencong. Bang Saleh itu bencong, LGBT. Hati-hati anak ibu kalau nonton. Bang Saleh jaga perpustakaan buku. Cepat balik ya, anak-anak. Ustaz kok tahu? Saya nonton juga. Ustaz harus hidup di tengah anak-anak, ngerti permasalahan anak. Jangan cuma ngaji tafsir, fikih. Hidup kita ini bagaimana sekarang? Saya kecil nonton cuman TVRI sampai jam 12 siang, itu pun cuman hari Ahad, hari Minggu. Hari lain enggak ada. Ketika kami masuk SMP kelas 1, mulai kami tahu cabut. Cabut kenapa? Karena SMP sudah muncul TPI. Film pertama Mahabharata. Tuh. Sekarang game online, PlayStation, Twitter, BBM, WhatsApp, semuanya merusak kepala anak kita. Belum lagi narkoba, macam-macam. Makanya ibu mulutnya enggak pernah berhenti. Tunjuk, ajar. Tangan menunjuk, mulut mengajar. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Macam mesin pompong rusak. Ketika ibu-ibu mulutnya berhenti, kiamat sudah terjadi. Ibu-ibu jangan sampai mulutnya berhenti. Kiamat sudah terjadi. Nah, udah sholat, belikan dia kain kecil. Saya adik beradik dua laki-laki. Saya anak pertama, adik saya anak kedua. Kami berdua dibelikan mak saya kain kecil. Rajin sholat. Dibelikan sajadah kecil. Dibelikan peci. Dibelikan sorban. Ada motivasi. Ada ini ya yang kecil diingat. anaknya dibangunkan sholat. Ini terkadang anak dibiarkan. Bu, sudah jam 6 anak kita. Biarlah tanggal merah, sholat kan libur. Pak Ustadz nyuruh anaknya enggak susah, nyuruh bapaknya. Bapak tanggung jawab orang tuanya. Biarlah emak dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Urus aja anak ibu. Itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ceramah sudah pas 60 menit. Tadi setengah 10, sekarang setengah 11. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai dengan isi botol aqua 600 ml. 600 ml. Cuman tuan rumah tahu. Dia buat 2 botol. Panjanglah ceramahnya. Mungkin dia sudah dengar ceramah Ustaz Somad di masjid lain. Ustaz itu nanti pasti 600 ml. Kita buat aja 2 botol 1200. Nah, lalu kemudian setelah itu dia pun mulai beranjak remaja. 7 tahun dia mulai sholat. Lalu kemudian dia pun mulai yang laki-laki muncul kumis tipisnya, yang perempuan berbentuk tubuhnya, tanggung jawab makin besar. Dulu dia cuma main layang-layang, dia pulang lambat kita enggak khawatir. Sekarang anak laki-laki lambat pulang pecah kepala, bengkak kepala, anak perempuan bengkak. Maka jangan sampai ini terjadi. Ma, pergi sebentar ya. Kemana? Mau pergi belajar. Sama siapa? Sama teman. Mana orangnya? Ini, pulang jam berapa? Pasang GPS. Pasang sensor, sedang berada di mana? Telepon. Sedang di mana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Sedang di mana? Dia pun di dalam HP-nya kita periksa. Ada enggak nama saya dalam nama? Ada, coba miss call, tengok. Tengok, rupanya bukan mama di situ, security. Enggak apa-apa. Dia buat di HP-nya ibu adalah dia buat satpam terkejam di dunia. Enggak apa-apa. Nanti ketika dia sudah jadi ibu rumah tangga, dia akan melelehkan air mata. Aku jadi sarjana karena ibuku dulu tegas. Andai saat dia diwisuda meleleh air matanya. Kamu nangis kenapa, Nduk? Aku banyak silap sama mama. Andai mama dulu tidak jadi security yang tegas, mungkin aku tidak akan wisuda hari ini. Di saat itulah kebahagiaan seorang ibu melihat putrinya berhasil menjadi orang yang sukses. Anak-anak ibu sukses semua insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Nah, tanggung jawab mulai semakin berat. Sore Sabtu pas hari ini, sang Don Juan datang dengan Kawasaki Ninja yang kenal potnya sudah dikhitan. Suara menggelegar. Begitu dia gas di depan pintu, ada orang 70 tahun yang sakit sakratul maut kontan. Zaman dulu anak-anak kalau datang ke rumah kita, pamit ya Pak, izin ya Bu, kami pergi jalan. Sekarang enggak. Apa kabar Bu? Sehat. Anak metal datang. Pak, saya bawa anak bapak sebentar ya. Jangan. Sebentar aja, makan mie ayam, paling jam 9 pulang. Tidak. Sekali tidak, maka tidak. Say no to bonceng. Jangan gitulah Pak, ini zaman modernisasi. Tidak, saya katakan tidak. Beranjak sedikit pun saya tidak akan. Sekali tidak, tidak. Datang ibunya dari belakang. Kasihlah mas, kita dulu lebih parah dari itu. Nangke nerosai. Inilah yang jadi masalah. Bapak sama ibu harus sepakat. Duduk dulu bersama. Bu, anak kita ini gimana? Nanti kalau saya bilang enggak, kamu enggak ya? Ya. Saya orangnya enggak sampai hati. Jadi kalau gitu gimana? Nanti saya pura-pura mules aja ya? Ya. Biar saya yang ngadapin dia. Ya. Begitu. Jangan kita berbeda pendapat di depan dia. Ini akan menjadi korban. Banyak orang sekarang tidak mau makan di piring, makan di daun. Apa maknanya Pak Ustaz? Pahamilah sendiri. Kacau balau. Setelah apa terjadi, datang dia berurai air mata, habis tisu setengah kota. Nangis kenapa? Mau minta uang 3 juta. Sudah semester 3. Jadi apa? 3 bulan. Wetenge wis. Apa yang terjadi? Cari laki-laki, cari telepon mana? Tolong sini. kamu yang saya usir dulu datang ke. Akhirnya kalian perlu juga dengan aku kan? Tak. Ingat, perempuan yang hamil kalau dinikahkan maka muncul empat konsekuensi. Pertama, anak itu kalau lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa diaktif? Terserah, bin kardus, bin toples, bin Samford mineral water, tak boleh. Yang kedua, kalau anak itu nanti laki-laki, dia punya adik, adiknya perempuan, dia tidak bisa jadi wali bagi adiknya. Karena dia bukan saudara senasab seayah, dia dianggap saudara seibu. Tiga, kalau anak itu nanti meninggal atau bapaknya meninggal, dia tidak boleh dapat harta warisan karena dia tidak ada hubungan nasab. Yang keempat, ternyata anak hasil zina itu gadis cantik 25 tahun kemudian dipinang orang, maka bapak tidak boleh mewalikan nikahnya. Sekarang orang nekat saja, itu hasil zinanya 25 tahun yang lalu, sekarang dia enteng, aku nikahkan engkau dengan anakku. Anak siapa? Anakku, bukan anakmu, tapi rambutnya sudah kami bawa ke Singapura tes DNA, sama berarti anak saya. Tidak diakui dalam Islam, DNA tidak laku. Kenapa? Dia kan anak saya, tidak ada laki-laki lain. Kamu tidak diakui sebagai bapaknya karena kamu sudah curi stat, nyoblos sebelum hari H. Ini tidak diakui dalam Islam. Hati-hati empat konsekuensi. Orang sekarang enteng saja. Allah, Pak Kua kan mau menikahkan. Pak Kua tidak ambil urus. Karena dalam kitab fikih Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Suhaili, perempuan hamil nikahnya sah. Banyak telpon masuk ke saya, Pak Ustaz, apa hukum perempuan hamil? Perempuan hamil nikahnya sah. Yang masalah bukan nikahnya, empat konsekuensi setelah anak lahir. Jaga botol aqua. Kalau aqua yang asli, itu di botolnya ada tertulis. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima kalau segelnya rusak. Makanya dari tadi saya tak mau minum. Segelnya rusak. Bukan karena itu. Bercanda. Artinya apa? Hai anakku yang perempuan, engkau adalah timun, laki-laki itu adalah durian. Engkau adalah timun, laki-laki itu durian. Kalau kau berkawan dengan durian, tak pernah untung. Di atas sobek, di bawah bonyok, hancur. Jagalah kehormatanmu nak, karena kau akan dicampakkan seperti kucing kurap di tengah hujan lebat. Sampaikan itu ke telinganya. Jangan malu, jangan takut. Saya enggak sampai hati ngomong, Pak Ustaz, putarkan rekamannya biar dia tengok, ini Ustadz ini betul enggak nih ngomongnya, nampaknya Ustadz aliran sesat nih, kata dia. Saya Abdul Somad, bagi kalian yang tak percaya, hai saudaraku, nama saya Abdul Somad, S1 saya di Mesir, saya tamat Al-Azhar Kairo tahun 2002, terserah percaya atau tidak, ijazahnya ada di rumah, lupa bawa. Selesai itu saya dapat S2. S2 saya di Darul Hadis. Darul artinya rumah, hadis artinya rumah hadis. S2. Di mana Ustaz belajar Darul Hadis? Nama negaranya Kerajaan Maroko. Jadi Ustaz tamat dari Maroko? Iya. Maroko dekat dari Maroke, Pak Ustaz. Enggak ada hubungan. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Real Madrid, Barcelona. Di situ tempat saya kuliah. Kenapa Ustaz kuliahnya jauh? Betul. Di Pekanbaru mahal. Satu semester S2 7 juta, sidang terbuka 10, tertutup 15, buka tutup 25. Maka saya kuliahnya jauh. Di sana asrama gratis, kuliah gratis. Sampai hari ini saya mengajar di UIN mata kuliah hadis. Hari ini diundang oleh ibu-ibu majelis taklim. Jadi kalau kalian tak percaya dengan aku Ustaz, waspadalah. Nah, putarkan nanti dulu. Nah, jadi sampaikan ke anak-anak kita, begitulah dia. Sampai akhirnya dia duduk di pelaminan, masuk yang ke-8. Apa dia? Pendidikan sudah, Ini kita masih yang ketujuh, pendidikan jaga kehormatannya. Pendidikan, masih ketujuh, pendidikan. 8 baru menikahkan. Yang ketujuh, pendidikan. Pendidikan sampai kapan, Pak Ustaz? Dasar, menengah, atas. Ma, saya maunya fakultas kedokteran. Silakan, lihat bakatnya masing-masing. Anak saya nih Pak Ustaz, kemana-mana bawa martil. Masukkan fakultas hukum. Dia mau jadi hakim konstitusi. Anak saya nih Pak Ustaz, kemana-mana bawa jarum suntik. Fakultas kedokteran. Yang bawa jarum suntik ada dua kemungkinan. Kedokteran atau pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkan. Saya tanya emak saya, mak, aku dulu bawa apa waktu kecil? Kamu kemana-mana bawa spidol. Ada putu saya kecil bawa spidol. Rupanya saya setiap hari nulis di kampus spidol. Mahasiswa sekalian ini, dari kecil sudah nampak. Kemana-mana bawa. Apa maknanya? Sekolahkan dia. Tapi jangan lupa basic agama. Ngaji, baca Quran. Dulu di pondok pesantren, tanya Ustaz Harun Hasyim. Beliau dari Sungai Guntung, Indragiri Hilir, sekolahnya bukan tanggung-tanggung ke Ponorogo, Jawa Timur. Di pondok pesantren pelajaran agama berapa? 20 tafsir, hadis, ulumul Quran, hadis tahlili, hadis maudhu'i, mustalah hadis, ulumul Quran, tajwid, bahasa Arab, ma'ani, balaghah, mantik, bayan, fikih, kawaidul fikih, usul fikih, fikih mukaran, fikih munakaat, fikih muamalah, fikih siasah. 20 pelajaran. Sekarang pelajaran agama yang 20 dulu di press tinggal 1. PAI. Pelajaran Agama Islam disingkat dengan PAI. Bahasa Minang lapailah. Jangan heran, PAI itu artinya was gone. Wis lunga. Maka jangan heran insinyur, MSI, SPD, tapi enggak paham agama. Kamu kok enggak paham agama, Nak? Orang tua enggak ngerti, lapailah. Pendidikan agama Islam. Makanya masukkan sekolah agama. Saya enggak maulah anak saya jadi ustaz. Nanti jadi ustaz macam Ustaz Abdul Somad, kurus kering mau mati. Jangan mesti jadi ustaz. Pak Haji Hendri, sekolah agama, pesantren, dari Universitas Islam Negeri, tapi tidak mesti menjadi ustaz. Bisa di komisi macam-macam, bisa berkarir di politik, bisa. Jadi yang penting, sekarang Universitas Indonesia membuka beasiswa yang hafal Quran gratis beasiswa. Bayangkan itu. Maka bayangkan kalau anak ibu hafal Quran, tapi IPA-nya tinggi. Biologi, fisika, bahasa Inggrisnya tinggi. Masuk fakultas kedokteran. Setelah lulus 7 tahun dari kedokteran, koas, kuliah lagi S2, dokter spesialis, pulang ke Batam. Jilbabnya panjang, wajahnya bersih, cahaya matanya bekas air wudu Al-Quran. Masuk dia ke dalam ruang rumah sakit bawa jarum suntik. Ibu sakit? Iya. Sabar ya, Bu. Salatullah, salamullah. Sejuk tangannya di kening si ibu. Belum lagi disuntik, ibu sudah sehat. Saya tanya ke dokter kemarin. Kemarin pas selesai pengajian saya tanya dokter. Pak dokter, ya, jujur Pak dokter, ya. Sebetulnya berapa persen orang itu sehat karena obat? 50%. Yang 50% lagi karena apa? Karena motivasi hidup. Dia datang bawa jarum suntik, belum nyuntik, udah sehat melihat wajahnya. Ini ndak, masuk dia ke ruang, dia tak pernah belajar agama. Rambutnya macam durian. Anak funky. Begitu masuk, ibu-ibu, salam metal, sehat semua. Oke, kukunya hitam. Anak funky, kuku hitam. Disangka ibu, itu malaikat maut. Mati mereka kontak. Ini penting. Nanti dia SHMH jadi pengacara. Dia akan buka LBH, Lembaga Bantuan Hukum Menolong Orang-Orang Susah. Dia jadi dokter. Dia akan buka operasi bibir sumbing gratis. Dia akan buka khitan masal. Persatuan Dokter Batam buka khitan masal. Mendaftar siapa saja, anak-anak maupun suami yang gatal. Kami khitan sekali lagi. Jadi jangan sangka mesti anak saya harus jadi ustaz. Enggak penting. Yang penting dia paham agama. Saya enggak setuju kalau anak enggak suka jadi ustaz di sekolah kan. Pak Ustaz, gimana caranya sekolah ke Mesir? Kenapa? Anak saya mau kirim ke Mesir. Yang mau berangkat bapaknya apa anaknya? Saya dulu yang mau ke Mesir itu saya. Saya taman SD, SMP, saya cari imam masjid. Pak Imam, gimana caranya ke Mesir? Saya yang mau berangkat. Sekarang banyak anaknya dikirim. Sampai di Kairo, main band, main bola. Main band, main bola. Main band, main bola. D.O. Pulang. Setelah pulang dipanggil Ustaz L.C. Kamu dulu kan gak selesai. Kok tulis L.C.? L.C. itu lama di Kairo. Gak bisa. Jadi arahkan dia. Nak, aku tidak paksa engkau. Kau mau jadi arsitek, bagus. Kemarin saya sedang di masjid di Pekanbaru, datang anak muda ganteng. Pak Ustaz, boleh saya presentasi? Boleh? Sebentar Pak Ustaz, buka laptop ya, buka. Apa ini? Saya tengok. Rupanya dia arsitek. Dia buat gambar masjid dua lantai. Ini Pak Ustaz, saya panjang untuk wuduk perempuan di depan, wuduk laki-laki di belakang. Supaya nanti begitu selesai sholat mereka tidak bertemu. Ini arah kiblatnya, ini tempat parkirnya. Saya buat tinggi supaya sirkulasi. Masya Allah. Yang laki-laki jadi arsitek, yang perempuan jadi dokter. Maka dia pun, apa kata si ibu yang sedang sakit? Ya Allah, kalau ada anak lajangku, kupinangkanlah dengan ini. Ada juga bapak-bapak yang sakit di situ. Ya Allah, kalau mati biniku, kupinanglah ini. Nah, jadi apa maknanya pendidikan? Pak Ustaz, istri saya nangis. Nangis kenapa? Bongkak matanya. Anak saya masukkan ke pesantren. Pas kami lihat kasurnya tipis, nangis. Makannya tahu, nangis. Nengok anak-anak kena kudis gatal, nangis. Pulang ke rumah, saya duduk. Sini istriku. Kamu nangis sekarang. Iya, lebih baik nangis sekarang daripada kamu nangis nanti. Kamu nangis karena anak kita narkoba. Kamu nangis karena anak kita berzina. Kamu nangis karena anak kita preman. Pilih nangis nanti apa sekarang? Akhirnya istri saya diam, Pak Ustaz. Enggak nangis lagi. Setelah itu saya yang nangis. Ternyata laki-laki juga hatinya lembut. Saya kuliah 4 tahun di Mesir, enggak pernah pulang walau sekalipun. Sampai lupa saya wajah mak saya. Nengok mak-mak orang Arab, enggak ada yang mirip satupun. Mereka mancung semua. Ketika sudah pulang, menikah, punya anak, tahu saya rindunya sama anak. Di situ saya tanya, mak, aku ini anak angkat apa anak kandung? Anak kandung. Kalau anak kandung kenapa disekolahkan saya sampai jauh ke benua Afrika, naik pesawat sampai 12 jam? Kenapa rela melepas saya? Saya lepas kamu supaya kamu jadi orang. Sekalipun gak pernah dia bilang di telepon, nah aku rindu. Gak pernah sekalipun. Sekalipun mak gak bilang di telepon aku rindu. Kalau ku bilang aku rindu, kamu pulang. Mak gak rindu sama saya, rindu. Gimana cara mengobati kerinduan? Aku cari anak yang hitam mirip macam kamu. Kalau hari raya, dicarinya di gang-gang dekat rumah, ada anak yang mirip seperti saya, dibelikannya baju, dikasih duit, diusap kepala, dicium. Begitu cara aku melepas rinduku padamu dulu. Maka saya pun juga sadar, begitulah sayang orang tua, begitulah. Yang namanya sayang itu dididik, yang namanya sayang itu diajar. Sayang anak pukul-pukulkan, sayang anak tinggal-tinggalkan, bukan diletakkan di celah ketiak. Minta HP, kasih. Minta laptop, kasih. Minta motor, kasih. Minta mobil, kasih. Neraka jahanam tempat dia. Kenapa? Ternyata dia menjadi ikut macam-macam gara-gara fasilitas. Kenapa celana sempit? Kenapa jilbabnya pendek? Beli jilbab panjang. Nih, itu celana kenapa sempit? Ini celana sempit. Sampai menjerit tuh paha. Tolong. Ujungnya kecil. Saya pergi ke mall mau cari buku, saya tengok ada cicil 40.000 legging. Mbak, ini untuk anak-anak apa untuk emak-emak? Ini untuk emak-emak. Loh, kok kecil sekali? Ini bisa melar, Pak. Bapak jadul banget sih. ini biarpun kecil bisa menyampul kaki yang sebesar batang kelapa. Itu celana sempit dipakai orang Amerika untuk senam aerobik di ruang tertutup, convention hall. Sampai di Pekanbaru dipakai orang untuk belanja ke pasar pagi. Banyak tukang ayam salah potong nih. Kalaulah begini semua pakaian perempuan, selamat dunia akhirat. Tidak ada pelecehan seksual. Makanya kalau mau memperbaiki umat ini lewat politik, betul. Memperbaiki umat ini dengan ekonomi, betul. Tapi yang paling penting memperbaiki umat ini dengan perempuan. Karena kalau perempuannya baik, suami insya Allah baik, anak-anak akan baik. Tapi suami yang baik belum tentu bisa membuat perempuan jadi baik. Berapa banyak laki-laki menjadi baik gara-gara istri yang baik. Oh, nah, sampai akhirnya setelah dia dididik baik, selamat dia sampai pada usianya menikah. Jangan katakan, "Dok, nak, my son, come here. Kamu sudah saya sekolahkan S1. Masalah jodoh cari sendiri. Aku tidak lagi intervensi." Enggak bisa. Nanti kalau dia curhat, "Ma, ternyata suamiku..." Enggak bisa. Kita harus tanya dia, pandang. "Yang mana calon suamimu itu?" "Ini mah FB-nya." "Pak Ustadz, anak saya lebih mau curhat sama pacarnya daripada saya." "Kok bisa? Berarti hubungan sudah putus." Kenapa dibiarkan hubungan putus? Komunikasi harus tetap nyambung, ngobrol sambil makan, cerita, masuk ke kamarnya, tanya, "Apa yang terjadi? Pakaian kamu kenapa begini? Kamu kenapa murung diam saja?" Jangan kasih barang, kasih kerada, kasih suap, putus, jangan. Harus ada berkesinambungan. Dulu, kalau orang mau punya mantu, yang pertama ditanya adalah agamanya apa. "Kamu mau nikah sama anak saya?" "Iya, Pak." "Besok datang maghrib." Pas maghrib dibawa ke surau. Sampai di surau, bapak pura-pura batuk. "Kamu yang azan." "Allahu Akbar, Allahu Akbar." "Oke." Setelah itu iqamat. Setelah itu suruh jadi imam. Maju jadi imam. "Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin." Dulu begitu. Sekarang orang tidak diajak ke surau. "Mau nikah sama anak saya?" "Iya, Pak. Besok datang ke kantor jam 2. Pertanyaan pertama, bisa nyetir enggak? Mau nanya punya mobil. Kalau datang ke rumah, kadi datang naik apa? "Naik ojek, Pak. Anak saya sudah tunangan." Buka kaca, buka gorden, tengok dulu. Naik apa? "Oh, dia datang naik Pajero Sport. Inilah yang kulihat dalam istikharahku, Pak." Persis seperti ini, warnanya merah metalik. Inilah dia. Jadi kita tanya dulu asal-usulnya agama. Enggak perlu, Pak, enggak perlu tanya, langsung kita terima aja. Langsung aja, "Iya, besok. Kamu besok datang bawa keluarga nikah." "Oke, langsung urus." "Ya. Dinikahkanlah aku, nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat salat dan kitab suci Al-Qur'an tunai." Setelah seminggu nikah, anak pun pulang berurai air mata, menangis meratap. "Nangis kenapa? Kenapa nangis terus? Kenapa nangis? Rental." "Rupanya mobil kemarin rental. Sudah ditarik. Dunia tidak dapat, akhirat melayang." Makanya yang pertama ditanya agamanya apa. Yang kedua ditanya bagaimana akhlaknya. "Idza ja'akum man tardawna dinahu." Kalau datang meminang anakmu, kamu suka pada din agamanya. "Wa khuluquhu," akhlaknya. Nikahkanlah dia. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan yang amat besar di alam ini. Lalu kemudian setelah dia menikah, lahirlah anak cucu cicit yang soleh dan solehah. Pendidikan ini batasnya sampai kapan, Pak Ustadz? 2. Tadi yang terakhir 8, menikahkan. Habis menikahkan yang terakhir, yang ke-9, pendidikan berakhir. Andai dia duluan mati. Kita lebih dulu tua, kita lebih dulu lahir, tapi takdir kita tak tahu. Hidup adalah siap menghadapi ujian. Ini beras satu karung 50 kilo, kita siap menerimanya, kita akan kuat. Tapi kalau kita tak siap, dijatuhkan, tumbang kita jatuh. Kita harus siap. Andai anakku ini sakit, andai nanti dia melahirkan, andai terjadi macam-macam, aku harus siap membisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Jangan takut bicara mati. Jangan takut bicara mati. Dudukkan sama dia, anakku, dulu aku melahirkan engkau, aku menyusukan engkau, aku membesarkan engkau. Andai takdir berkata lain, aku juga yang mesti mengiring engkau ke liang lahat, aku siap insyaallah. Tapi andai aku yang mati duluan, engkau yang membisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Cara membisikkannya gimana, Ma? Bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Nampak lidahnya bergerak. Suara sudah tak ada lagi. Lidah semakin memendek. Kalau lidahnya sudah bergerak sekali, stop. Jangan ulang lagi. Tengok saja. Kalau dia masih meracau, gelang emas mana? Rantai mana? Ma, jangan, jangan, jangan. La ilaha illallah. Surat tanah. La ilaha illallah. Sampai akhirnya sudah. Andai engkau mati, aku yang akan membisikkan. Andai aku mati, aku ingin kalian yang memandikanku. Ibu memandikan dia berapa kali? Mandi pagi, mandi petang, mandi siang, mandi malam. Mandi. Makan coklat kotor, mandi. Satu hari ibu mandikan dia 5 kali. Kali 360. 1 tahun ibu mandikan dia 5 kali 3. 1500 kali. 3 tahun ibu mandikan dia 4500 kali. Ibu hanya minta mandikan sama dia sekali. Mandi jenazah. Tapi dia tak tahu bagaimana cara memandikan jenazah. Emaknya mati, dia buka dompet, dia keluarkan duit 100 ribu. Tolong mandikan emak saya. Kebetulan emaknya dulu angkuh sombong. Masyarakat enggak suka. Mereka tutup kunci kamar mandi. Mereka semprot macam mandikan mobil. Tusuk hidungnya, tusuk. Makanya anak-anak dididik. Usulkan ke pengurus masjid, Pak Pengurus, tolong buatkan anak-anak kami pelatihan jenazah. Kata Pak Ketua Masjid, pelatihan jenazah ini mahal, biayanya mahal, harus beli boneka, mandikan kan pakai boneka. Enggak usah pakai boneka, cari mana anak yang nakal, mandikan. Panggil Ustadz Haruna Hasyim LC. Haji Haruna Hasyim LC, Ustaz, bisa datang ke masjid kami? Acaranya apa? Penyelenggaraan jenazah. Supaya anak kami ingat mati. Orang tua nanti kalian mati, jangan serahkan ke orang lain. Yang paling baik adalah keluarga. Tutup. Jangan orang lain melihat. Auratnya tidak ingin dilihat oleh orang asing. Kalian yang paling baik. Maka dimandikan. Anak yang bandel tadi dibrus pakai rinsu. Habis itu bawa kain kapan, letakkan itu kapas kapur barus ke hidungnya. Balut dia ikat, masukkan ke liang lahat. InsyaAllah yang bandel-bandel baik. Sudah banyak yang berubah. Anaknya baik Pak Ustaz, bapaknya mandikan. Dah, habis. 9 anak tangga. Habis, game is over. Selesai. Andai Ustaz Abdul Somad mati, maka ini akan mengalir sebagai amal jariah insyaallah. Amin ya rabbal amin. Pas 1 jam 25 menit. 1 jam 25 menit. Itu yang dapat saya sampaikan. Selama menyampaikan ini banyak cakap kata-kata kasar, menyinggung perasaan, tak layak di hati ibu-ibu. Saya tidak merasa ceramah pagi ini. Karena kalau ceramah itu kan mesti jaga wibawa. Assalamualaikum warahmatullah. Hari ini saya tak merasa ceramah. Saya hanya merasa sedang ngobrol dengan makcik saya, dengan kakak saya. Karena kalau ceramah ini, kalau hati kita sudah kaku, tapi hari ini enggak. Saya merasa cair saja, mengalir saja. Kenapa? Karena yang mendengar ini pun ternyata hatinya sudah siap menerima. Diawali dengan salawat. Banyak orang enggak mau lagi pakai gendang. Tapi hari ini bukan sekedar gendang. Ini terus. Anak-anak kita latih terus. Ibu yang semangat terus. Cuman kadang beberapa syair ini ada yang tak sesuai ajaran Islam. Mana yang tak sesuai? Bismillah tawassalna billah. La la la la la. Maknanya sudah bagus. Bismillah dengan nama Allah. Tawassalna billah, kami bertawassul kepada Allah. Booking vokalnya jawab. La la la la la. Robah jadi na na na na na. Tapi di sini saya yakin sudah bagus semua. Lalu kemudian nanti pas mengayun anak dibacakan Al-Barzanji. Ada tradisi baca Barzanji? Al-jannatu wa na'imuha sa'dun limai yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Dibacakan. Karena siang ini kita sudah mau cepat makan, kata tuan rumah, maka siang ini tidak dibacakan dari Al-Jan, langsung saja potong. Walamma tamamin, itu namanya Barzanji Winzip namanya. Walamma tamma min hamlihi shahrani ala ashuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Allah Allah, Ustaz tahu baca Barzanji itu dari mana? Saya enggak pernah belajar ke guru. Kenapa Ustaz tahu Barzanji? Setiap acara ngayun anak saya ikut mak saya. Setiap acara saya ikut main-main, dapat, ingat tuh, dapat pulut kuning, dapat telur. Ternyata membawa anak itu pendidikan luar biasa. Anak jangan dibawa, nanti anak ribut. Enggak apa-apa. Kalau ada ustaz marah, anak-anak apa ribut ini? Itu ustaz macam lahir langsung dewasa aja. Nah, ini mereka nampaknya enggak peduli dengan ceramah ustaz, tapi sebenarnya mereka sedang merekam. Sampai dewasa mereka akan bawa anak-anaknya, dan di saat mereka menonton video ini meleleh air mata mereka. Apa kata mereka? Untuk almarhum Abdul Somad LCMA Al-Fatihah. Mengalir doa Al-Fatihah dari Batam ke Pekanbaru. Itulah amal yang kita inginkan. Ibu yang rajin baca Quran, ikut program Odoj, one day one juz, putus. Setelah mati tak ada orang baca Quran. Pernah nengok orang mati baca Quran? Ada. Setelah ini rajin solat doa, solat tahajud, solat witir, solat tasbih. Setelah meninggal dunia putus, tapi ada amal yang tak putus. Inilah dia. Saya laki-laki khawatir. Kenapa? Karena kalau perempuan sorga di bawah tapak kakinya. Saya mau nasihati anak saya. Anakku, kamu harus patuh sama aku. Karena sorga di bawah telapak kaki bapak. Hadisnya mana, Pak? Enggak ada. Tapi kalau ibu-ibu, ilzam rijlaiha fasammal jannah. Urus tapak kakinya, kau dapat di surga di sana. Ummuka, your mother. Ummuka, mbokmu. Ummuka, amaang. Ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa ibu dapat 3 kali? Saya yang ustaz cuma dapat 1 kali. Kenapa ibu dapat 3 kali? Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Kalau ada bapak yang ingin dapat 3, cobalah yang 3. Tak ada. Oleh sebab itu, kebersamaan kita ini mesti dijaga terus. Buat acara-acara bulanan, tiriwulanan, ada mengayun, hiburan. Tadi saya lihat ada Qasidah Al-Burdah. Qasidah artinya syair. Al-Burdah artinya selempang yang ada di bahu. Itu burdah. Selempang yang diletakkan di bahu namanya burdah. Kalau diletakkan di atas kepala seperti kerudung namanya ghutrah. Masjidil Haram imamnya pakai ghutrah. Kalau dililitkan di kepala namanya imamah. Ada 3. Di bahu burdah, di atas lilit bur imamah. Kalau dia memanjang ghutrah. Kenapa qasidah itu disebut burdah? Karena sahabat Nabi memuji-muji Nabi. Ketika dia memuji Nabi, Nabi kasih hadiah. Langsung dia buka burdah. Maka disebut qasidatul burdah. Nanti anaknya nanya, "Ma, ini apa namanya?" Qasidah. Qasidah itu apa? Qasidah burdah. Artinya pokoknya sejak mama kecil memang udah itu namanya, jangan tanya. Nah, ini udah dijelaskan Ustaz Abdul Somad kemarin. Ada 3 katanya. Ada yang di bahu, ada yang di kepala, ada yang dililit, ada yang manjang. Apa namanya, Ma? Itulah mama enggak pula ingat entah apa itu kemarin. Tapi insyaAllah Qasidatul Burdah, puji-pujian untuk Nabi. Ada namanya Al-Barzanji, ada namanya Simtud Durar, ada namanya Qasidatul Burdah, ditulis oleh Imam Al-Busiri. Dan ini semuanya adalah solawat-solawat memuji Nabi, supaya anaknya semua ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Di akhir majlis, doa ini dikabulkan Allah bukan karena lidah Abdul Somad. Doa ini dikabulkan Allah karena ada ibu yang mendidik anak dengan tulus ikhlas. Karena ada ibu yang hatinya bersih. Karena ada ibu yang lidahnya tak pernah berhenti berzikir. Dia bukan ustazah, bukan LCMA, tapi bersih di hadapan Allah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka zurriyatan thayyibah, jadikan anak-anak kami keturunan yang baik-baik ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina, jadikan pasangan hidup kami dan anak keturunan kami qurrata ayun, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali abaina, ayah kami yang sudah mencarikan harta yang halal untuk kami. Wali ummahatina, ibu yang sudah melahirkan kami, meregang nyawa, bersimbah darah, titik puluh keringat dan air mata mereka membesarkan kami ya Allah. Andai mereka masih hidup saat ini, dapat kami datang bersimpuh, kami cium tangannya, kami peluk tubuhnya yang rapuh. Tapi hari ini sebagiannya sudah menghadapmu ya Allah. Tak ada yang dapat kami ucapkan selain doa. Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma, sayangi mereka. Kama rabbayana saghira, sebagaimana mereka sayang kepada kami, begitulah engkau sayang kepada mereka ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Waqihim azaban nar, selamatkan mereka dari api neraka. Waqihim azabal qabri, selamatkan mereka dari azab kubur ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal-waba' wal-fahsya' wal-riba wal-zina wal-munkar. Anak-anak kami, cucu kami, selamatkan mereka dari zina, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari perbuatan fasik, selamatkan dari perbuatan mungkar, selamatkan mereka dari segala yang merusak akal pikiran badan fisik tubuh mereka ya Allah. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitsna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami nanti di padang mahsyar membawa iman. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan ucapan terakhir kami. Indantihai ajalina, saat ajal kami tiba, saat kami mati menghadapmu, saat Israel mencabut nyawa kami, saat anak cucu keluarga mengelilingi kami, saat kami meregang nyawa, izinkan yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Dulu saat dia lahir, kami yang membisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Kami ingin saat dia berhasil jadi orang, kami ingin saat dia dewasa, kami ingin saat kami melepasnya, dia lepas ke telinga kami dengan ucapan la ilaha illallah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taufir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, kami pasti termasuk orang-orang yang merugi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.